Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Maka sampailah kita di malam hari ini pada penyebutan peristiwa tragedi yang menimpa Diriyah, ibu kota Ad-Daula As-Saudiyatil Ula, yang terpaksa pada hari itu Ad-Diriyah harus hancur jatuh di tangan Mesir, yang kemudian seluruh penghuninya dan segala bangunan dan fasilitas peradaban yang ada padanya dihancurkan secara total oleh kekuatan Jaish Misriyin pimpinan Ibrahim Muhammad Ali Basha. Peristiwa ini bermula pada Jumadal Ula tahun 1233 Hijriah, atkala Ibrahim dengan kekuatan pasukan tempurnya sampai di wilayah Ad-Diriyah, berhasil masuk ke ujung wilayah Ad-Diriyah. Maka Al-Imam Abdullah bin Saud yang bertahan di ibu kota Diriyah mengerahkan segala upaya yang beliau mampu untuk melindungi dan membentengi diri, yakni diri beliau dan keluarga secara khusus dan Diriyah secara umum. Warattaba rijalahu wa atba'ahu at-tartib al-lazim lid-difa' anha. Maka beliau mengatur, ya, mengatur, merapatkan barisan para punggawa, para pengikut, para tentaranya dengan pengaturan yang memang diperlukan untuk melakukan pertahanan terakhir. Terjadilah munawasyat, pertempuran-pertempuran, ya, bentrokan-bentrokan baina al-muhajimin lil-asima wal-mudafi'in anha, antara pihak penyerbu, dalam hal ini tentara Mesir, dengan pihak yang membela dan mempertahankan diri, yakni bala tentara pasukan Ad-Diriyah. Maka 3 pekan pertama sejak awal bentrokan yang terjadi, para penyerang berhasil menguasai beberapa pos-pos penting, ya, di arah utara. Walaupun kondisi masih pasukan al-mudafi'in masih kokoh ketika itu, dan terjadi sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat penting, yaitu lumbung senjata atau gudang senjata milik tentara Mesir sempat terbakar beberapa waktu lamanya. Ya, di detik-detik peristiwa penyerangan itu, indala'at an-niran fi mustaudi' dzakhira Ibrahim. Menyala api, berkobar api di lumbung senjata milik Ibrahim. Nah, kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pasukan Saudiin, ya, untuk menyerbu mereka dengan kekuatan yang besar. Tidak, namun dibiarkan. Ya, mereka lebih memilih bertahan, nah, tidak melakukan penyerangan. Padahal posisi pasukan ketika itu, pasukan lawan, dalam kondisi yang lengah atau tersibukkan dengan peristiwa ini. Karena dibiarkan, maka bala bantuan dari wilayah-wilayah Najd lainnya yang telah dikuasai oleh Mesir itu akhirnya berdatangan. Ya, berdatangan dari sana, di samping datang pula bala bantuan dari Mesir, bantuan senjata, ya, logistik, karena senjata-senjata sebanyak yang terbakar, datang bantuan. Maka lanjut pertempuran, berlanjut. Berikutnya Ibrahim melakukan tindakan mengepung ibu kota Diriyah, dan ini terjadi lebih dari 6 bulan. Ketika itulah abda ajba al-imam Abdullah khilal dzalikal hisar syaja'a fa'iqah. Benar-benar menunjukkan para pengikut dan pengawal dan serta pasukan al-imam Abdullah menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Wa takabbadu kama kabbadu aduwuhum khasa'ir fadihah. Walaupun mereka harus menanggung kerugian sebagaimana di pihak lawan pun harus menanggung banyak kerugian, banyak luka. Yang kondisi ini digambarkan oleh Mas'ud An-Nadwi dalam kitabnya, waqad qatala al-amir Abdullah bin Saud wa jami' ahli baitihi wa jami' abna'i wa ahfadi Syekh al-Islam bila istithna' bi basalatin nadirah wa syaja'in lam yu'had laha nadhir. Ya, sungguh Al-Amir Abdullah bin Saud bertempur, ya demikian pula seluruh anggota keluarga beliau dan seluruh putra dan cucu-cucu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bertempur semuanya bila istisna tanpa kecuali bi basalatin nadirah, dengan kesatria, jiwa satria, wa syaja'ah, dan keberanian yang belum pernah dilihat. Laisa laha lam yu'had laha nadhir, belum ada tandingannya. Ini kondisi pertempuran. Mereka terus berupaya melawan dan berupaya bertahan. Namun demikian, karena memang pasukan Dir'iyah bersama al-Imam Abdullah dalam kondisi dikepung. Ya. Kondisi dikepung, tidak mendapat bantuan apa-apa dari luar. Murni segalanya persenjataan, ya, logistik itu dari dalam. Tidak ada tambahan apa-apa. Sementara setiap hari terus berkurang. Karena terus dikeluarkan logistik, senjata, peluru, semuanya harus dikeluarkan. Maka terus hari demi hari, ya, ulaikal atba kana yad'uf tadrijian. Akhirnya terus bertahap semakin melemah bisababil hisar, dengan sebab pengepungan yang terus ketat. Ya. Sebaliknya, kekuatan Ibrahim setiap hari semakin kuat dan semakin kuat. Ya, karena bala bantuan terus datang. Bala bantuan terus datang. Akhirnya mau tidak mau kondisi ini menyebabkan al-ya'as, putus asa, sudah mulai merasuki sebagian, ya, jiwa atau diri para pasukan yang bertahan itu, para pembela Dir'iyah. Ya, karena kondisi semakin lemah, persediaan pangan semakin menipis, ya, air dan sebagainya itu semakin berkurang. Fataraka jama'atu minhum midanil qital mutasallilin ila kharijil baladah. Akhirnya memaksa sebagian mereka, ya, menyelinap untuk keluar, ke meninggalkan negeri. Namun demikian, al-Imam Abdullah tidak rela atau tidak mau untuk selamat sendiri, tidak mau beliau. Ya, lam yasha'ayan juwa binafsih. Beliau tidak ingin untuk dirinya sendiri yang selamat, wa yughadir asimatahu, dan enggak mau meninggalkan ibu kota. Ya, padahal beliau bisa meninggalkan, namun dia enggak mau. Ya, padahal ditawari oleh pasukannya untuk menghindar dan menyelamatkan diri, beliau menolak itu semua. Ya, karena beliau tahu apabila beliau keluar maka berarti hancur sudah. Artinya benar-benar pasukan langsung menyerah saat itu. Ya, maka beliau kumpulkan segenap keberanian beliau, segenap upaya beliau untuk terus melakukan perlawanan kepada pasukan Ibrahim. Walaupun diri beliau sendiri ragu, mutaraddid, apakah terus dilanjutkan dalam kondisi pasukan yang membela beliau, keluarga beliau terus berguguran satu demi satu. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk berlindung, ya, bertahan di Qal'a Usratih, benteng keluarga, yang di daerah yang bernama Tarif. yang berada di tengah-tengah negeri. Maka beliau terus bertempur dari belek benteng. Bada ayuqatil min dakhiliha. Namun karena memang kondisi terus terdesak, sementara tembok ya qal'ah sudah mulai banyak yang rusak. Kondisi ini juga menyebabkan sebagian para pimpinan petinggi militer ya di atau dari pihak diri'iyah terpaksa menyerah. Di antaranya yang bernama Ghussab Al-Utaibi. Ya, Ghussab Al-Utaibi menyerah ke pihak lawan. Padahal ini salah satu qadal masyhurin, pimpinan yang terkenal atau pimpinan militer yang terkenal. Apapun alasan ini atau sebab kenapa Ghussab Al-Utaibi menyerah, apapun alasannya, yang jelas ini menimbulkan efek atau pengaruh yang sangat besar, melemahnya kekuatan pasukan Diriyah, dan sebaliknya semakin memberikan posisi dan kesempatan bagi pasukan Mesir. Di antaranya adalah pasukan Mesir atau senjata-senjata berat artileri pasukan Mesir bisa semakin terus dimasukkan mendekati benteng pertahanan Al-Amir Abdullah, hingga akhirnya karena semakin mendesak, fi nihayatil amr ittarra al-imam Abdullah bin Saud ila ay yakhruja ila Ibrahim basha liyufawidahu hawla inha'il harb. Akhirnya beliau terpaksa keluar dari benteng ya, menemui Ibrahim untuk melakukan negosiasi supaya bagaimana caranya perang dihentikan. Ya, beliau keluar dari benteng. Nah, Al-Imam Abdullah. Maka sepakat kedua belah pihak untuk menghentikan perang, namun pihak Mesir menuntut agar Al-Imam Abdullah segera menyerah saat itu juga. Ya, segera menyerah saat itu juga. Akhirnya mau tidak mau Ibrahim atau Al-Imam Abdullah pun menyerahkan diri kepada Ibrahim Muhammad Ali Basha. Dan segera setelah itu oleh Ibrahim diurus untuk dikirim ke Mesir. Ya, sebagaimana permintaan ayahnya untuk mendatangkan Abdullah ke Mesir sebagai syarat apa? Perdamaian atau menghentikan perang. Kalau tidak, perang akan terus berlanjut. Iya. Maka Imam Abdullah menyerah. Namun Imam Abdullah minta satu kepada Ibrahim. Iya. Minta satu hal kepada Ibrahim agar jangan atau meminta benar-benar dihentikan pertempuran dan jangan menghancurkan kota. Penduduk yang ada, bangunan-bangunan yang ada, harap jangan sampai dihancurkan. Alla yadurra ahadan min sukkani dir'iyah. Jangan sampai mengganggu atau mencederai seorang pun dari penduduk dir'iyah. Dan jangan menghancurkan kota. Maka diiyakan. Ya, walaupun pada akhirnya enggak terbukti. Ya. Dijawab ya oleh Ibrahim. Menyerahnya Al-Imam Abdullah ini terjadi pada tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 1233 Hijriah, yaitu tanggal 9 September 1818 Hijriah atau Masehi. 1818 Masehi. Maka dengan menyerahnya beliau Al-Imam Abdullah, berakhirlah ya upaya para pahlawan dari Saudiin dalam membela diri, berakhir sudah. Dan dengan itulah berakhir pula Daulah As-Saudiyatil Ula. Berakhirlah siapa? Ad-Duriyat atau As-Saudiyatil Ula pada tanggal tersebut, 8 Dzulqa'dah tahun 1233 Hijriah. Adapun Al-Imam Abdullah sendiri, beliau dikirim oleh atau diberangkatkan oleh Ibrahim ke Mesir. 2 hari setelah dia menyerah, maka Al-Imam Abdullah diperintahkan untuk segera berangkat, ditemani dengan 3 atau 4 orang bersama beliau. Sampailah rombongan ini ke Mesir pada bulan Muharram tahun 1234 Hijriah. Wattakhadahum al-misriyun adhukah yastahzi'una minhum. Begitu rombongan ini datang, dijadikan oleh orang-orang Mesir sebagai bahan tertawaan dan bahan ejekan. Ya, wa in kana kullu isaa'ana minal mumkin, walaupun memang demikianlah, pihak yang kalah perang mesti akan diperlakukan dengan segala bentuk kemungkinan perlakuan penghinaan oleh pihak yang menang. Wa qad hadara majlis Muhammad Ali wa jarrat muhadatsat mabda'iyah. Dihadirkan, ya, dia didatangkan ke majlisnya Muhammad Ali dan terjadi pembicaraan mabda'iyah. Pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya prinsip antara siapa Muhammad Ali dengan Al-Imam Abdullah. Dan ketika itulah Muhammad Ali a'jaba birutabati ja'syihi wa syaja'atihi ma'al ma'nawiyah. Dia menaruh kagum kepada ketenangan jiwa atau kepribadian beliau yang tenang. Satu sisi, dan di sisi lain syaja'ah ma'nawiyah, memiliki keberanian ma'nawiyah. Setelah itu, setelah terjadi muhadatsah di majlisnya Muhammad Ali pada tanggal 19 Muharram, dikirimlah Al-Imam Abdullah bersama rombongan yang mengiringinya ke Iskandariyah. Ke Iskandariyah, dan dari sana dikirim ke Al-Astana, ibu kota Daulah Utsmaniyah. Dan disitulah maut sudah menunggu beliau. Maka beliau pada tanggal 18 Desember 1818 atau 18 Safar tahun 1234, beliau dan para pengiringnya disalib di negeri tersebut, Fifina Ayya Sofia, di sebuah daerah yang bernama Ayya Sofia. Dan jenazah beliau digantung di tiang gantungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian enggak sampai di situ, tifa biha ulail mazlumin, jenazah ini yang sudah mati ini, ya, dikeliling, diarak keliling, bikulli ihana hatta fi daril khilafah, diarak keliling dengan penuh penghinaan sampai tiba di Dar al-Khilafah, Istana al-Khilafah. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, nasib yang harus menimpa Al-Imam Abdullah bin Saud bin Muhammad bin Saud, yang diperlakukan oleh a'da at-tauhid, a'da us-sunnah, dengan penuh penghinaan. Walaupun memang masa pemerintahan beliau, selama beliau memimpin, belum pernah merasakan ketenangan dan kestabilan wilayah. Karena di saat-saat beliau memimpin itu harus menghadapi apa? Pertempuran-pertempuran sengit melawan kekuatan pasukan Mesir. Namun demikian, kana yatba' khutuwat abihi wa jaddihi fid durus wa da'wah wa tadbir al-hukumah. Beliau tetap mengikuti jejak langkah ayah dan kakeknya, yakni Saud dan Abdul Aziz, dalam durus, dakwah, dan dalam mengatur roda pemerintahan. Nah, sementara itu, dengan menyerahnya Al-Imam Abdullah dan beliau berangkat ke Mesir, ya, hingga akhirnya dieksekusi pada tanggal tersebut, peperangan di dalam dir'iyah terus berlangsung. Ya, karena memang Ibrahim lam yuwafi, enggak memenuhi janji. Ya, dia terus menghancurkan dan membunuh orang-orang yang tersisa. Terbunuhlah dalam pertempuran tersebut yang berlangsung 6 bulan berikutnya 21 orang dari kalangan Ahlus Su'ud. Di antara yang terbunuh itu 21 nama penting dari kalangan Ahlus Su'ud. Disebutkan di sini nama-nama mereka: Faisal bin Su'ud, Ibrahim bin Su'ud, Fahd bin Abdullah bin Abdul Aziz, Fahd bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Nah, karena memang Al-Imam Muhammad bin Su'ud di samping memiliki putra yang bernama Abdul Aziz, beliau juga memiliki putra yang bernama Abdullah. Maka di sini Fahd bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud, ini keturunan beliau, keturunan Muhammad bin Su'ud dari jalur siapa? Abdullah. Muhammad bin Hasan bin Mushari ibnu Su'ud, keturunan Mushari, saudara Muhammad bin Su'ud, ini juga terbunuh. Muhammad bin Hasan bin Mushari bin Su'ud, Ibrahim bin Hasan bin Mushari, Abdullah bin Hasan bin Mushari, kemudian juga Abdurrahman bin Hasan bin Mushari. Ya, putra-putra atau keturunan siapa? Al-Amir Mushari. Ibrahim bin Abdullah bin Farhan, ya, keturunan Farhan bin Su'ud, juga sama, saudara Muhammad bin Su'ud. Abdullah bin Ibrahim bin Hasan bin Mushari, Abdullah bin Nasir bin Mushari, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud, Su'ud bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud, Muhammad bin Su'ud bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Ini 21 nama yang terbunuh. Memang kalau kita lihat nama-nama itu sering terulang, ya. Imam Muhammad, Imam Su'ud, Abdul Aziz, Fahd, Turki, samping Abdullah, Muhammad, ya. Ini nama-nama yang sering terulang di keluarga Ahlus Su'ud. Adapun dari kalangan Ahlus Syaikh yang meninggal kata saat itu, yang terbunuh adalah Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Juga Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudaranya, saudara Sulaiman. Dan Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan ibn Syekh, putra Syekh Abdurrahman bin Hasan yang bernama Muhammad. Ya. Nah, Sulaiman bin Abdullah salah seorang pimpinan perang juga. Ya, salah seorang pimpinan perang yang beliau dieksekusi oleh Ibrahim. Disebutkan dalam sebuah catatan sejarah, di antara kejahatan Ibrahim ini dalam mengeksekusi, ya, para ulama termasuk Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memerintahkan untuk bi azfi al-alati lahwi, menyalakan alat-alat musik, ya, di hadapan Syekh Sulaiman, qabla qatlihi, sebelum dibunuh, im'anan fi idha'ihi, dalam rangka benar-benar untuk apa? Mengganggu beliau, menekan dan menyiksa beliau. Baru setelah itu, ya, atraqat alaihi niran, ditembakkan, ya, peluru ke arah beliau. Hatta zahaba jasaduhu qat'an fil maqbarah. Rupanya jarak dekat, ya kan. Ditembak jarak dekat sehingga jenazah beliau ini terpotong, ya, lari ke arah maqbarah. Tidak cukup sampai di situ, ya. Muthila bi jussatihi. Dilakukan muthila, mutilasi terhadap jasad beliau. Fakuti'at irban-irban, ya, dipotong organ demi organ, wa muzziqat adwan-adwan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Selain dari kalangan Ahlu Su'ud dan Ahlu Syekh, juga terbunuh di sana para ulama wa'ayan kathirun. Ya, para ulama dan tokoh-tokoh besar. Di antaranya, atau di antara mereka ada yang terbunuh di medan tempur. Ya, ada di antara mereka yang terbunuh setelah disiksa, imma dengan popor senjata atau ujung-ujung tombak. Nah, di antaranya yang terbunuh adalah Ali bin Muhammad bin Rashid Al-Uraini. Ali bin Muhammad bin Rashid Al-Uraini, qadhi di daerah yang bernama Kharaj. Ya. Juga Saleh bin Rashid Al-Harbi, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Suwailim, Muhammad bin Isa bin Suwailim, wa Muhammad bin Ibrahim bin Sadhan. Ini yang terbunuh. Dan masih banyak lagi ulama yang lainnya yang Ibrahim Basha benar-benar memperlakukan para ulama tersebut yang dibilaha al-jabin, yang membuat dahi ini berkerut. Di antaranya adalah Qadhi Ahmad Rashid Al-Hambali. Ya. Alim Madinah yang terkenal. Setelah beliau dipukul, ya, dan ditusuk dengan tombak, ini perlakuannya Ibrahim. Setelah itu apa? Dilepas giginya satu persatu oleh Ibrahim. Bukan dokter gigi yang lepas. Ya, kalau dokter gigi yang lepas gimana? Pakai bius. Ini dilepas satu persatu. Nah. Ini jahatnya Ibrahim. Termasuk yang dihinakan adalah Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Husayn. Masih ingat nama ini? Siapa beliau? Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husayn. Ya, salah seorang murid senior Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan pimpinan duta pertama dan kedua pada masa Syeikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk melakukan apa? Penjelasan dan yakni penjelasan tentang agama kepada Syarif Mekah. Ya. Saat itu beliau masih ada, masih hidup. Nah. Dan beliau berada di wilayah Syaqra. Diminta oleh Ibrahim untuk dihadirkan di majlisnya. Ya, diinstruksikan oleh Ibrahim untuk Abdul Aziz Al-Husain dihadirkan di majlisnya. Maka didatangkanlah mahmulan, dengan ditandu atau digendong. Kenapa? Karena beliau sudah tua, tidak mampu lagi untuk berjalan. Nah, min syiddati dha'f, karena memang fisik beliau sangat-sangat lemah. Maka tatkala dia sampai di majlisnya atau di hadapan Ibrahim Basha, maka beliau sebagai seorang alim sunni salafi sallama ala tariqatis sunnah. Beliau menyampaikan salam kepada Ibrahim. Salam alaika ya Ibrahim. Ya, rupanya dikasih salam seperti ini gondok dia. Ya, tawarramat al-jabha al-mutakabbira lil bash al-misri. Menyala emosinya. Ya, wa bada'a yastahzi' bisyaikh Abdul Aziz. Ya, dan dia mengejek habis-habisan, ya, mencela habis-habisan Syekh Abdul Aziz. Bukan dijawab dengan baik, disambut dengan baik lah. Namun Syekh sabar. Maka beliau yansahuhu wa qara'a ayat. Ya. Terus Syekh menyampaikan nasihat kepada Ibrahim dan membacakan beberapa ayat. Maka dijawab oleh Ibrahim, afauna ya ajuz, afauna ya ajuz. Ya. Kalau gitu maafkan saya wahai ajuz. Ajuz ini apa? Orang yang lemah, namun bukan untuk laki tapi untuk perempuan, ya, ajuz. Diejek demikian rupa. Walaupun Ibrahim tidak sampai membunuh. Ya, tidak sampai membunuh Syekh Abdul Aziz. Hanya saja demikianlah perlakuan si Ibrahim ini terhadap para ulama. Walaupun demikian, disebutkan dalam oleh Mas'ud An-Nadwi bahwa sebagian tokoh ada yang berhasil menyelamatkan diri ya dari berbagai gempuran dan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh Ibrahim Al-Lubasyah tersebut. Di antara kekurangan keluarga Al-Su'ud yang berhasil menyelamatkan diri adalah Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud yang beliau inilah yang pada akhirnya nanti kembali ke Ad-Dir'iyah dan menegakkan kembali Ad-Daulah As-Su'udiyah As-Thaniyah yang kedua. Siapa? Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Di antara yang selamat juga adalah Syekh Ali bin Husain bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia yang berhasil selamat. Adapun Ahlu Su'ud yang lainnya yang masih tersisa dan juga Ahlu Syekh yang masih tersisa, mereka semua dikirim ke Mesir. Ya. Ahlu Syekh dan Ahlu Su'ud yang masih tersisa semuanya oleh Ibrahim dikirim ke Mesir. Karena apa? Memang Ibrahim tidak mau dan tidak ingin tersisa satu pun kekuatan yang kelak akan bangkit ya, mengembalikan kekuatan Ahlu Su'ud. Maka dikirim semua. Termasuk yang dikirim siapa? Syekh Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Termasuk diantara yang dikirim ke Mesir. Walaupun yakni rombongan ini sampai ke Mesir pada 18 Rajab tahun 1234 Hijriah. Yaitu pada 13 Mei 1819 Masehi. Jumlah mereka mencapai 400 orang. Termasuk wanita dan anak-anak yang dikirim ke Mesir. Walaupun nanti pada akhirnya kembali dari Ahlu Syekh dua alim terkenal yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan putranya Abdul Latif. Yang di samping Syekh Abdullah, ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis Fathul Majid juga termasuk yang dikirim ke Mesir. Namun beliau tidak lama setelah itu kembali ke Najd. Nah, kembali ke Dir'iyah bersama putranya Abdul Latif dan beliau inilah di antara ulama yang memegang peran penting di masa Ad-Daulah As-Su'udiyah yang kedua nanti. Kemudian pada Dzulqa'dah atau pada bulan Sya'ban bulan tahun 1234 Hijriah bertepatan dengan bulan Juni 1819 Masehi, turunlah perintah instruksi dari Muhammad Ali Basya dari Mesir untuk atau kepada Ibrahim untuk menghancurkan seluruh yang tersisa di Dir'iyah. Maka hadzal walad al-bar, ya, walad yang sangat nurut sama orang tuanya ini, Ibrahim segera melaksanakan instruksi ayahandanya. Maka seluruh yang tersisa di Dir'iyah dihancurkan. Kondisi ini digambarkan oleh Ibn Bishr dalam kitabnya Unwanul Majid. Thumma amara al-asakir an yahdimu duraha wa qusuraha wa yaqta'u nakhlaha wa ashjaraha wa la yarhamu saghiraha wa kabiraha. Kemudian dia merintahkan tentara-tentaranya untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana-istananya, memotong pohon-pohon kurma dan pohon-pohon yang lainnya, dan sama sekali tidak menaruh belas kasih sayang baik kepada anak kecil maupun orang-orang tua. maka dihancurkan semua yang ada. Faqata'u al-hada'ik minha, hadamu ad-dur wal-qusur. Alhamdulillah. Wa nafadha fiha al-qadr al-maqdur. Wa ash'alu fi buyutiha an-niran wa akhraju jami' man kana fiha min as-sukkan. Kebun-kebun dihancurkan, ya, rumah dan rumah-rumah yang ada dibakar dan penghuninya dipaksa keluar. Fatarakuha khaliyatal masakin, sehingga dibiarkan penghuninya enggak punya rumah. Ka'allam yakun biha min qadim sakin, seakan-akan dia enggak pernah punya rumah. Akhirnya hal ini memaksa para penduduk Diriyah, ya, bertebaran, ya, berpencar ke berbagai daerah. Wadzalika bitakdir alladzi kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Nah, setelah mereka sukses menghancurkan dan membakar kota Diriyah, maka Ibrahim ya'uddul udda lirruju' min biladi Najd ila Mesir. Ya, Ibrahim segera mempersiapkan diri untuk kembali dari Najd menuju Mesir. Nah, di saat itulah datang utusan dari Kapten Josh Foster Sadler dari Mesir, Britania. Datang utusan dari ini tadi, kapten ini tadi dari Inggris, ya, litakdim at-tahani ila Ibrahim Basha, untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Ibrahim Basha atas apa? Suksesnya mereka menghancurkan kota Diriyah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Yang kemudian kondisi ini digambarkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab beliau kata beliau, walam tazal da'watuhum bihamdillah qa'imah muntashira ila yaumina hadha, dan terus dakwah mereka, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan para umara Ahlu Su'ud, ya, terus tegak, muntashira, dan terus tersebar, ila yaumina hadha, hingga hari ini. Fa'inal junud al-misriyah lamma asad fi Najd, karena para tentara Mesir ketika menghancurkan Najd, wa qatalat man qatalat, dan membunuh siapa yang mereka bunuh, wa kharabat ma kharabat, dan melakukan penghancuran, ya, di Diriyah, lam yamdi ala zalik illa sanawat qalilah, itu enggak berlangsung lama, kata beliau, itu hanya sekian tahun saja, beberapa tahun saja. Thumma qamat ad-da'wa ba'da zalik wa antasharat, ya, kemudian dakwah kembali tegak, ya, dan kembali tersebar. Wa nahadha bidda'wa ba'da dzalik binahwi khamsi sinin, dan yang bangkit, ya, membangkitkan dakwah kembali setelah itu 5 tahun setelah itu, Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud rahmatullah alaih, yakni enggak berlangsung lama. 5 tahun setelah itu, yang ini terjadi tahun 1233, 5 tahun setelahnya berarti berapa? 1338. Al-Imam Turki kembali berhasil, ya. Berhasil dia kembali ke Ad-Diriyah. Fanashara ad-da'wa fi Najd wa ma haulaha. Maka beliau pun mengembangkan dakwah di Najd dan sekitarnya. Wantashara al-ulama fi Najd, dan kembali para ulama bertebaran di wilayah Najd. Wa akhraja man kana hunaka mil atrak wal misriyin, dan beliau pun mengusir orang-orang Mesir dan orang-orang Turki yang ada di situ. Akhrajahum min Najd wa quraha wa buldanaha. Dikeluarkan dari Najd, dari desa-desa dan negeri-negeri atau kota-kota di Najd. Ya, ini sekilas kondisi yang terjadi. Bagaimana proses kembalinya atau tegaknya daulah As-Saudiyah As-Saniyah oleh Al-Imam Turki bin Abdullah? Maka insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Walaupun sebelum itu perlu kita pelajari juga apa saja faktor-faktor atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada runtuhnya Ad-Daulah As-Saudiyatul Ula. Di sini ada beberapa pertanyaan, insyaAllah kita jawab pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.